Surana Paulus lako jamaah jo kota Kolose. Kolose pasala mesa. Tomalabihku solangasan. Tomatappa na tonturu almase jo kota Kolose. Aku Paulus solapadanta tomatappa Timotius. Kiringan kamu te sura. Na pilaina puang Allah Ta'ala. Situru pakeloranna. Menjaji rasuluna puang Isa Almasih. Denau pak nabarakai kamu ambek ta puang Allah Ta'ala. Naben kamu kamasanangan. Yang kipas sambajangan kamu. Tulimang kurus sumangakan lako puang Allah Ta'ala. Ambek na puang ta puang Isa Almasih. Nasabak kisading mokumua. Mi katapai tongan mi to puang Isa Almasih. Mi paka moja toi to sininna umak na puang Allah Ta'ala. Matappa kamu mi si paka moja nasabak miranuan to puang Allah Ta'ala kumua. Lanaben kamu to apa na pasajan mo kamu jauh suruga. Situru kareba kasalamatan to mangka misa ading jolona. Tongan jo kareba kasalamatan to nasading mo taulan lilik nalino. Nampaden barakka lako tau. Susitomo kamu nabarakai, si pamulan na misading, ami perasai tongan ni, to kameluan penawan na puang Allah Ta'ala. Ya te kareba kasalamatan mangka najaran kamu Epafras, sang pangjaman ki, to kipakamoja, ya mo mesa tom pangjaman almase, to tatambali kamu, iam pauankan kumua, si pakamoja tongan mo kamu. Nasabak kuasanna roh Allah Ta'ala. Ya mojo, tong kisah dingi tu apa jaji lako kalemi. Kipas sambajangan taru kamu lako puang Allah Ta'ala. Kumua amisan nisen nisen nai. Topak keloranna. Ami ampak toi to sininna kapesenan. Topole jomai roh Allah Ta'ala. Yan nasusi mojo, ya to si pami. Lasi turu pak keloranna puang Allah Ta'ala. Anna pumasan nangi penawanna. Susinna, mi pugoki tomang rupa-rupa kameluan. Misan nisen-nisen nai, to puang Allah Ta'ala. Natulim pamawatan kamu kuasa malabihna. Amisa bara, mi mario bang moi mapari kamu. Mi tulimang kurusumanga lako ambek tak puang Allah Ta'ala. Iyam pasipato kamu, lanampai jauh suruga. Tua panabasse lako umakna. Ya tomo mangkalla paran ki. Jomai kuasanna balisi. Na pupenjaji miki taunna. Lan kaparentanna anak to nakamasei. Ya morate anak. La abaki jomai kuasa dosa. Batonanna didampangan miki. Tang dikita to puang Allah Ta'ala. Apa ya to almase. Pamanasai lako kita. Sipakna. Sola kuasanna. Ya mo anak pamunga. Na tedan jawan ni i, to sininna apa mangka na paden puang Allah Ta'ala. Yamon na pake puang Allah Ta'alam, paden ni to sininna apa dan lino. Na sininna apa jauh suruga, ya to dikitanna, na tang dikitanna. Sininna kuasa, batu kaparentan jauh langi. Ya te lino sola isinna, di paden pake almase, na dipatujula koto almase. Ya tonna te dapa na dento sininna apa nang demo ya to almase ya monampai telino anna te dana tiseran almase to mo kapalana sininna to matappa to dipasang rapang batang kalena ya mo anak tungga to bunga dipatuo pole jomai kamatean dikua na menjaji kami nang matande jomai to apa den na pueloi puang Allah Ta'ala kumua. Sininna to apa den jo kalena, den toda jo anak. Nasuai puang Allah Ta'ala to almase mentamalino, namate jo kaji sitamben, anna pasikalino ito sininna apalan lino, nalan suruga sola kalena. Susi toda kamu te to, di pasikalino mo puang Allah Ta'ala, jolona tangia kamu umma'na puang Allah Ta'ala, namia walitoi. Sanga gaja to penawami sola panggaukan mi. Napasikalino mo kamu puang. Nasabak kamatian na anak. Amin dipatoroleko jomai totang turu puang. Anna teda cacami, batu kakurangami, kedi pangolo mo kamu lako puang Allah Ta'ala. Apala tatta kamu matappa, danggi na sitawa-tawa to penawami. Lamiranuan taruh ito puang Allah Ta'ala. Kumuala na pugaw kito apa nabasyan kamu lan kareba kasalamatan, tomang kami sa'ni. Iya jo kareba, di pang pesenan mo lako isinalino, na yate aku Paulus, menjadi mo tompang pesenan ni. Iya toto matapa lako almase, wading dipasang rapang batang kalena. Jadi, mapari ito batang kaleku teto, susi almase mapari ito nanu. Nasabak jamanku, balii toto matapa. Ya mojo kumasanang, ke mapari na, sanga kubalii kamu. Nayate kamaparisanku, langgan nai sininna kamaparisan, tola na perasai to matapa lako almase. Menjadi na tompang jaman to matapa, ton na pabarakan ni na puang Allah Ta'ala jaman, pang pesenan ni lako kamu. Bangsa tangia to Yahudi, to kadan na puang Allah Ta'ala, ya mojo akat tana, to teda naisen ni tau si pamulan nalino, apa yate to, di pang pesenan mo lako umak na puang Allah Ta'ala. Madangi puang Allah Ta'ala, pang pekitan ni lako sinin na umak na, to melona, sola malakbih na, jo akat tana, lako kamu bangsa tangia to Yahudi kumua, na toro to almaselan kalemi. Naya mubutin na kumua, la turu toda kamu perasai, kamala biran na puang Allah Ta'ala jauh suruga. Kareban na mora almase, to kipang pesenan la ko sinin na tau. Kipake sinin na kapesenan ki, mpakai nga solan na jahi, dikua anna mesa-mesa tau. Wading kipangolo la ko puang Allah Ta'ala, susi toto masaranian, sangame mesa mi sola almase. Ya rajo, kupeng kule-kule mpugau ki, mpake sinin na kuasa, to na benna almase, to mang jamalan kaleku.